Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati billah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mengetahui tafsir hadis atau akalnya belum bisa mencerna, maka sungguh ya telah dicukupkan untuk dia dan dibuat muhkam untuknya, maka wajib bagi dia untuk beriman dan menerima hadis tadi. Di antaranya hadis barakallahu fikum, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses penciptaan manusia, as-shadiqul masduq, barakallahu fikum. Baik, dan itu yang kita bahas kemarin, barakallahu fikum, terkait dengan beberapa masalah-masalah seputar dengan pembahasan iman kepada takdir, barakallahu fikum. Ya, iman kepada takdir harus memenuhi 4 perkara. Apa saja Pak Abdul Somad? Yang pertama, ilmu, martabat ilmu maksudnya. Semuanya atas ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi itu diketahui oleh Allah secara rinci ataupun secara global. Yang kedua, Al-Kitabah, bahwasanya semua takdir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Al-Khalqu, maksudnya nah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, takdir-takdir itu dengan ciptaan Allah. Yang terakhir, al-ilm, al-kitabah, wal-khalqu, satu lagi, al-masyi'ah. Bahwasanya takdir itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita juga pada pertemuan yang lalu telah membahas, barakallahu fikum, terkait dengan masalah apakah boleh bagi seseorang, tayyib, beralasan ya dengan takdir. Untuk hanya menunggu. Dalam artian dia tidak mau berbuat, dia tidak mau bertindak. Karena dia yakin semuanya telah ditakdirkan. Iya, tinggal nunggu saja suratannya. Bagaimana Pak Guru? Itu nyampur masalahnya. Bukan itu yang kita inginkan. Mas Febri? Kita tidak boleh menunggu, ya, tidak boleh bertanya pada takdir. Karena dalam surat itu dikatakan, kita diminta untuk beramal, karena dengan beramal itu, kita akan dimudahkan sesuai dengan tujuan kita. Nah, iya. Karena Rasul memang memerintahkan kita untuk berbuat. Iya. Untuk tetap bergerak. Adapun masalah takdir, ya kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di mana kita ditakdirkan, maka akan dimudahkan jalannya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasul. Tetaplah kalian berbuat, beramal, karena masing-masing jiwa akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Baik. Kemarin juga kita membahas terkait dengan mekanismenya. Iya. Dikatakan keyakinan Ahlus Sunnah, mereka meyakini yang namanya makhluk punya kehendak. Mereka punya irada. Barakallahu fikum. Namun dari sisi yang lain, iya, kehendak makhluk dan iradah makhluk tadi di bawah kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bagaimana mekanismenya kemarin sudah kita jelaskan. Abu Faruq. Gimana mengkompromikannya? Dikatakan makhluk punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Itu kan seolah-olah tabrakan. Gimana mengkompromikannya? Ya, apabila kehendak itu mungkin ada kemauan, itu bakalan terjadi amalan itu atau terjadi. Terus? Ya, salah satu tidak mau menilai itu tidak akan. Tidak terjadi sebuah amalan. Terus? Hubungannya dengan kehendak Allah itu kan terkait dengan mekanisme sebuah tindakan yang terjadi pada seorang hamba. Terus kaitannya dengan kehendak Allah dari sisi mana? Lah, kaitannya dengan perkara tadi. Dikatakan tadi kan yang namanya sebuah tindakan ya dari makhluk itu ada dua pemicunya. Kalau tidak ada dua ini, maka tidak akan mungkin ada amal. Yang pertama iradah, yang kedua qudrah. Kalau orang itu punya keinginan, punya kemampuan, pasti terjadi. Tapi kalau salah satunya tidak ada, tidak akan terjadi. Sekarang hubungannya terkait dengan kehendak Allah dari sisi mana? Jika Allah tidak menghendaki, tidak ada. Baik, dalam artian Allah lah yang menciptakan apa? Kehendak dan iradah tadi. Iya. Yang membangkitkan, yang memberikan taufik dan ilham kepada hamba untuk memiliki sebuah keinginan, iradah. Dari sisi itulah dikatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Iya, tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian tadi di bawah wewenang kehendak Allah. Gitu ya. Kenapa makhluk ya dia yang mempertanggungjawabkan amalannya? Ya karena memang amalan tadi langsung bersentuhan dengan dia. Iya, dia yang langsung mengerjakan dengan iroda dan kudrohnya. Makanya dia mempertanggungjawabkan dari amalannya. Paham mekanismenya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, masih kita lanjutkan. Barakallahu fikum, masih kaitannya dengan permasalahan takdir. Baik. Yaitu sebagian pihak mereka melegalkan kemaksiatan dengan alasan takdir. Barakallahu fikum. Baik. Dan mereka menggunakan dalil. Barakallahu fikum. Yaitu dalil perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Ya, sehingga terjadi pada satu ketika Nabi Musa mengkritik Nabi Adam. Ya Adam anta abuna. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Iya. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Engkau telah membuat kami rugi dan keluar dari jannah. Barakallahu fikum. Baik. Maka setelah itu, iya, Nabi Adam mematahkan argumen Nabi Musa dengan bertanya, iya, berapa jangka waktu antara dituliskannya At-Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan langit dan bumi. Apa maksudnya? Artinya di dalam Taurat itu lebih dahulu diciptakan daripada penciptaan langit dan bumi. Iya. Baik, dan Taurat langsung Allah tulis dengan tangannya. Barakallahu fikum. Paham di sini argumennya Nabi Adam? Ya, Taurat itu kan diciptakan apa? Lebih dahulu daripada penciptaan langit dan bumi. Atau Taurat itu ditulis oleh Allah lebih awal daripada penciptaan langit dan bumi. Iya, barakallahu fikum. Sedangkan penciptaan Nabi Adam terjadi setelahnya. Paham Ikhwan? Baik. Kemudian barakallahu fikum, di dalam Taurat itu sudah tertulis bahwasanya Nabi Adam akan melakukan pelanggaran sayyid dan dia terbuai dengan ucapan iblis. Sehingga dengan sebab itu Nabi Adam dikeluarkan dari jannah. Paham ya, kawan? Baik. Artinya di sini Nabi Adam berargumen dengan takdir. Ya, apakah engkau mau mencela aku terhadap sebuah perkara yang 50 ribu tahun sebelum aku diciptakan sudah ada di situ? Paham ya, kawan? Paham di sini? Ya? Baik. Maka Rasul mengatakan fahajja Adamu Musa. Adam telah berhasil mematahkan argumen Nabi Musa. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi Musa tidak bisa menjawab. Barakallahu fikum. Nah, di ini hadis ini barakallahu fikum dijadikan argumen oleh mereka yang barakallahu fikum ingin melegalkan tindakan kemaksiatannya. Coba Nabi Adam saja beralasan dengan takdir. Iya, untuk apa? Pelanggaran dia yang mengkonsumsi buahlah larangan. Iya. Masa kita tidak boleh berargumen dengan takdir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam. Paham masalahnya di sini, Pak Gun? Paham. Gitu ya. Barakallahu'alaikum. Bagaimana jawabannya? Apakah bentuk pengkiasan mereka ini dibenarkan? Ya. Yaitu mereka mengkiaskan berargumen dengan takdir untuk mendapat uzur dari sebuah kemaksiatan dengan landasan Nabi Adam juga melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Maka dijawab barakallahu fikum, tidak ada argumen pada hadis ini untuk mereka. Ya. Tidak ada sisi argumen untuk mereka dengan hadis ini. Karena antara kasus mereka dengan Nabi Adam berbeda. Iya. Antara ahli maksiat kemudian barakallahu fikum dia beralasan dengan takdir agar diberikan uzur agar tidak dicela. Beda dengan kasusnya Nabi Adam. Barakallahu fikum. Baik. Ada dua sisi peninjauan, ada dua versi disebutkanlah mereka para ulama terkait dengan hadis ini. Ya, apa maksud dari tindakan Nabi Adam? Versi yang pertama, barakallahu fikum, mereka mengatakan di sini Nabi Adam tidak berargumen dengan takdir untuk sebuah kemaksiatan. Ya. Hadis ini Nabi Adam tidak beralasan dengan takdir untuk mendapatkan toleransi dalam sebuah kemaksiatan. Tetapi hadis ini barakallahu fikum menunjukkan Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk sebuah musibah. Paham? Iya. Jadi hadis ini sebenarnya gambarannya adalah Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk sebuah musibah. Beliau tidak beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan. Coba diperhatikan baik-baik pertanyaan, iya, yang menjadi kritikan Nabi Musa kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Ya, engkau telah membuat kami merugi sehingga kami dikeluarkan dari jannah. Itu yang dikritik oleh Nabi Musa. Barakallahu'alaikum. Nabi Musa tidak bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kenapa kamu makan buah pohon yang dilarang itu? Oh, Ikhwan ya. Kalau Nabi Musa bertanya, kenapa kamu makan buahnya? Maka itu merupakan bentuk apa? Kemaksiatan. Tapi yang ditanyakan oleh Nabi Musa, kenapa? Ya, engkau membuat kami keluar dari jannah. Engkau menjadi penyebab kami rugi. Barakallahu fikum. Maka Nabi Adam menjawab, karena itu musibah. Paham ya? Iya. Itu musibah yang sudah Allah tetapkan ya jauh ribuan tahun sebelum aku ada. Paham sini ikhwan? Ya. Berargumen dengan takdir untuk sebuah musibah itulah yang dianjurkan. Justru apa? Justru itu dianjurkan ketika kita dapat musibah pakai takdir. Iya, menyandarkannya kepada takdir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis wasta'in billah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu 'amala syaitan. Iya. Jika kata Rasul, kalau ya, menimpamu sesuatu musibah, ketika kamu dapat musibah, ketika kamu dapat sesuatu yang tidak kamu sukai, jangan ngomong lau. Jangan bicara seandainya. Karena seandainya itu akan barakallahu fikum membuka amalan-amalan syaitan. Apa kata Rasul? Faqul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Cukup ucapkan ya. Itu semua dengan takdir Allah, apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Paham di sini, ikhwan? Sehingga kasusnya Nabi Musa itu untuk kasus apa? Sebuah musibah. Barakallahu fikum ya. Bukan sebuah kemaksiatan. Beda. Gitu ya. Berargumen dengan takdir untuk musibah itu dianjurkan. Ya, ketika kita dapat musibah, barakallahu fikum, tayyib, ada orang yang mengkritik, ada orang yang barakallahu fikum tayyib memarahi kita, ya kita katakan itu sudah takdir. Iya. Kecelakaan. Misal kita la qadarullah barakallahu fikum mengalami kecelakaan, masuk rumah sakit malah dimarahi sama keluarga, kamu sih tadi kan sudah ibu bilang jangan keluar rumah. Masih saja keluar rumah. Ya, karena kita ada kebutuhan, ya gimana lagi, Bu? Iya. Memang sudah takdirnya seperti itu. Enggak ada yang mau kecelakaan ketika keluar rumah. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia sudah apa? Memenuhi barakallahu fikum aturan yang ada tentunya. Iya, pakai helm sudah taat lalu lintas ya, tapi ditabrak dari belakang gimana lagi? Maka tidak ada apa? Tidak ada laum bagi orang tadi. Tidak ada celaan bagi dia. Iya, ketika dia beralasan dengan takdir atas musibah tadi, barakallahu. Ini versi yang pertama dalam memahami hadis ini. Ya. Sehingga hadis fahajja Adamu Musa itu dibawa pada apa? Beralasan dengan takdir untuk musibah. Barakallahu fikum. Baik. Versi yang kedua, barakallahu fikum. Baik, anggap Nabi Adam memang beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan yang beliau lakukan. Ya, anggap seandainya barakallahu fikum. Taruhlah seperti itu. Ya, kita mengalah. Namanya apa? Tariqah tanazul. Ya sudah, anggap Nabi Adam memang beralasan dengan takdir untuk maksiat yang beliau lakukan. Anggap seperti itu kasusnya. Barakallahu fikum. Apakah bisa dijadikan argumen oleh ahli maksiat untuk mendapatkan dispensasi kelonggaran ya, melakukan kemaksiatan alasan dengan takdir? Nabi Adam juga melakukannya. Jawabannya tidak. Kenapa ikhwan? Sekali lagi, kasus mereka berbeda. Iya. Kasus ahli maksiat yang berupaya melegalkan kemaksiatannya dengan takdir, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam, kemudian beliau berargumen dengan takdir, beda kasusnya. Kenapa ikhwan? Karena Nabi Adam sudah bertaubat. Paham ya? Nabi Adam sudah bertobat atas kemaksiatan yang beliaulah lakukan. Setelah itu, baru beliau menyandarkannya kepada takdir. Iya. Barakallahu fikum. Iya, memang dulu saya ya, melakukan pelanggaran tadi. Tidak mengindahkan perintah Allah. Terbawa oleh hawa nafsu, buayan istri. Barakallahu fikum. Ya, tapi itu dulu. Iya, itu semua memang sudah takdirnya Allah, suratan takdir saya. Dan sekarang, barakallahu fikum, beliau tidak dalam dosa yang sama. Iya. Dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Amin, kan? Adapun mereka al-ma'asi yang berargumen dengan hadis ini justru apa? Tidak mau tobat dari dosanya. Iya. Dan terus beralasan dengan takdir. Ketika ditegur lagi barakallahu fikum dia pesta sabu-sabu, ya. Pas acara tahun baru barakallahu fikum ditegur, sudahlah, ya. Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai mabok barakallahu fikum. Baik. Iya. Atau sampai dia jingkrak-jingkrak barakallahu fikum. Ketika ditegur oleh saudaranya, ya itu sudah takdirnya saya seperti itu. Gimana lagi? Barakallahu fikum, ya. Baik. Apakah bisa disamakan dengan kasusnya Nabi Adam? Tidak bisa. Karena Nabi Adam ketika beliau beralasan dengan takdir, beliau tobat terlebih dahulu. Kalau mau sama kasusnya Anda dengan Nabi Adam, tobat dulu kamu. Ya, tinggalkan semua kemaksiatan kamu, kemudian baru mengatakan masa lalu saya yang hitam itu merupakan suratan takdir sah saya. Kita tidak menafikan. Barakallahu fikum, ya. Sayyid. Sehingga apa? Maudi'ul laum, tempat kenapa orang tadi dicela itu sudah hilang dengan taubatnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak bertaubat, terus beralasan dengan apa? Takdir, maka tempat celaan tadi masih ada pada dirinya. Paham sih, ikhwan? Iya, memahami hadis tadi. Jadi imma hadis tadi dipahami Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk sebuah musibah, atau Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan, tapi beliau sudah taubat darinya. Paham di sini? Barakallahu fikum. Baik, di sana ada hadis yang lain, barakallahu fikum, yang juga disebutkan barakallahu fikum ada sedikit iskal, yaitu disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah membangunkan Ali dan Fatimah, iya, mantu dan anaknya, untuk sholat malam. Diketok sama Rasul pintu rumahnya. Iya. Dan Rasul mengatakan, "Ala tusallian?" Iya, "Tidakkah kalian berdua mau sholat?" Maka Ali dengan santai beliau menjawab, "Ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Insya'a ba'asana ba'asana." Wahai Rasul, ya jiwa kami kan di tangan Allah. Kalau memang Allah berkehendak kami bangun malam ini, ya kami akan bangun. Anda enggak perlu repot-repot membangunkan kami. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, beliau hanya berpaling, ya, dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana aktsara syai'in jadala." Memang yang namanya menungso itu banyak ngelesnya. Iya, ada saja alasannya. Barakallahu fikum. Baik. Itu saja. Yang menjadi syahid mana, ya, kawan? Di sini Ali beralasan dengan apa? Takdir. Iya. Barakallahu fikum. Ketika dibangunkan untuk sholat malam, ya, ya kehendak Allah, ya Rasul. Kalau memang Allah berkehendak kami bangun, ya kami bangun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ini juga dijadikan argumen oleh mereka, barakallahu fikum. Bagaimana jawabannya, barakallahu fikum? Jawabannya tetap tidak masuk dalam kasus yang disebutkan tadi. Kasus kita tadi apa? Orang melakukan maksiat, pengennya apa? Enggak dimarahi. Pengennya dibiarkan terus maksiat, karena apa? Ya, maksudnya takdirnya Allah, gimana lagi? Itu kan barakallahu fikum kasusnya. Iya. Dia itu pengennya tetap maksiat, dikasih uzur. Iya. Tidak dicela, barakallahu fikum, tidak dihardi, dibiarkan. Karena apa? Ya, orang itu kan sedang menjalankan takdirnya. Itu kasus barakallahu fikum yang ada. Kemudian apa? Dicarilah dalil-dalil untuk menguatkan para kawafikum kasus tadi. Ternyata apa? Tidak pas, tidak sesuai dengan kasus yang ada. Nabi Adam enggak ada masuk pada kasus tadi. Iya, imma dikatakan beliau berargumen dengan takdir untuk musibah atau beliau berargumen dengan takdir untuk dosa yang sudah bertobat. Begitu juga untuk kasusnya Ali di sini. Kenapa ya, kawan? Karena Ali di sini beralasan dengan takdir bukan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Iya enggak? Yang namanya sholat malam wajib atau tidak? Wajib enggak? Enggak wajib. Kalau orang enggak sholat malam, apakah dia berdosa? Enggak. Paham ya? Sehingga di sini Ali barakallahu fikum menyandarkan itu kepada takdir bukan untuk sebuah kemaksiatan. Paham ya kasus ya? Karena yang namanya sholat malam barakallahu fikum bukanlah perkara yang diwajibkan, baik, sehingga orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Paham? Sehingga kasusnya Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum itu tidak sama dengan kasus orang yang beralasan dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Haimtum barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Ada soal? Hal min soal? Ada pertanyaan? Ada yang muskil dari penjelasan? Iya, gimana? Abu Faruk. Jabriyah. Iya. Jabriyah mereka beralasan dengan takdir barakallahu fikum ya untuk membiarkan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan mungkin saya pernah menceritakan kasusnya Jahm bin Shafwan yang dia punya pemahaman Jabriyah ketika dia mempergoki istrinya sedang berzina dengan budaknya. Barakallahu fikum. Ketika ditangkap kemudian barakallahu fikum dia bertanya kepada istrinya, istrinya hanya mengatakan, "Kak sudah takdir, Mas." Ya, ini memang sudah takdirnya saya. Suratannya seperti itu. Masa sampean lupa keyakinan sampean sendiri? Barakallahu fikum. Akhirnya ya Jahm barakallahu fikum memahami. Iya, ya sudahlah. Iya, deh, memang sudah takdir, gimana lagi? Sudah, enggak dimarahin istrinya. Kemudian budaknya tadi apa? Dibebaskan oleh dia. Barakallahu fikum. Kalau tetap di situ, bahaya nanti melakukan lagi. Barakallahu fikum. Makanya dibebaskan oleh dia. Baik. Itu pemahaman Jabriyah. Barakallahu fikum. Membiarkan kemaksiatan dengan alasan apa? Takdir. Memang sudah suratannya seperti itu. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian juga pada hadis tadi, Fahadja Adamu Musa, di mana di situ disebutkan bahwasanya Allah menulis langsung kitab Taurat. Iya. Yang kemarin sempat ditanyakan oleh barakallahu fikum Pak Cip terkait dengan apakah Allah menulis catatan takdir itu dengan tangannya sendiri barakallahu fikum. Baik, dalam nas hadis Allah memerintahkan kolam untuk menulis barakallahu fikum. Baik. Adapun Taurat itu beda lagi, khusus. Ya. Taurat di antara keutamaannya apa? Allah sendiri yang menulisnya. Iya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, saya belum mendapatkan keterangan lebih detail. Di dalam hadis Hajj Adam Musa, Nabi Adam hanya mengatakan, anta Musa, engkau adalah Musa. Kataballahu laka Taurah biyadih. Di mana Allah yang langsung menuliskan Taurat dengan tangannya untukmu. Ini enggak tahu. gambarannya detail, apakah dalam bentuk lembaran-lembaran atau bagaimana, wallahu taala alam bisawab. Nah, suhufu Musa, suhufu Ibrahim wa Musa. Nah, cuman kan gambaran detail suhufnya tadi itu perkara gaib. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya. Nah, itu yang dilakukan. Iya. Yang pertama ketika kita mendapatkan musibah, ya kita sandarkan doanya, sudah jelas. Ucapan yang harus kita lakukan, qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kita tidak barakallahu fikum memarah-marahi atau menyalah-nyalahkan barakallahu fikum sayyid siapapun, karena ya memang itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, kita tetap ya mengambil ibroh dari peristiwa tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi contoh kasus tadi ada orang tua anaknya kecelakaan, barakallahu fikum. Maka sikap dia bagaimana? Ya sudah, dia mengatakan qaddarallahu ma syaa fa. Iya, ya itu semua sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Barakallahu fikum. Kemudian bolehkah dia marah-marahi anaknya? Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Satu bentuk ketidakikhlasan dia. Barakallahu fikum. Iya. Jadi bukan disikapi dengan marah-marah. Ya, tapi apa? Diambil ibrohnya. Makanya, nah tadi kalau mau keluar jangan buru-buru. Iya. Pakai helmnya dibawa. Barakallahu fikum. Nah, itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ya, itu lain lagi. Antara bentuk barakallahu fikum menerima takdir dengan mengambil ibrah dari sebuah peristiwa. Itulah bas. Barakallahu fikum. Baik. Ada lagi? Boleh. Ya, sudah paten. Kemudian ada saya yang mengatakan silaturahmi yang berpanjang usia, dan kalau ada hal-hal yang bisa merubah takdir itu, bagaimana mengkompromikan? Nah, pertanyaan yang bagus, barakallahu fikum. Iya. Nah, disebutkan memang dalam nas hadis barakallahu fikum. Iya, rufi'atil qalam wa jaffatish suhuf. Pena-pena yang menulis takdir itu sudah diangkat, tugasnya selesai. Dan catatan takdir sudah mengering, artinya sudah baku. Iya, tidak bisa apa? Direvisi apa enggak ada edisi apa? Lauhul Mahfudz revisi itu enggak ada, sudah paten. Barakallahu fikum. Namun disebutkan dalam beberapa nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seolah-olah takdir itu mengalami perubahan. Ya, di antaranya barakallahu fikum hadis la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Atau barakallahu fikum man arada, barang siapa yang ingin ya diperpanjang umurnya, diperluas rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dari sini barakallahu fikum dikesankan seolah-olah takdir itu mengalami apa? Perubahan. Barakallahu fikum. Dalam menjawab atau mengkompromikan hadis-hadis ini ada beberapa versi memang di kalangan para ulama barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan barakallahu fikum hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya seolah-olah ada perubahan takdir itu bi'tibari barakallahu fikum nazaril makhluk, ya, yaitu ditinjau dari pandangan makhluk, Barakallahu fikum. Dalam hal ini mungkin malaikat. Iya, dalam hal ini seperti apa? Contohnya malaikat. Barakallahu fikum. Catatan yang ada di malaikat, iya, si fulan itu umurnya sekian. Ayuhan ya. Baik. Anggap mungkin 70 tahun. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian karena dia melakukan silaturahmi sehingga mendapatkan apa? Tambahan umur. Iya. Sehingga menurut malaikat itu mengalami perubahan. Padahal itu semua sudah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Si fulan itu tadinya umurnya 70 tahun, kemudian dia melakukan apa? Amal soleh seperti silaturahim, seperti doa, iya, sehingga apa? Umurnya bertambah. Kalau sini ikhwan, baik. Sehingga hadis-hadis yang menunjukkan barakallahu fikum seolah-olah takdir itu mengalami perubahan itu dari pandangan manusia. Adapun dari sisi barakallahu fikum pandangan khalik itu semua sudah ada. Ya, itu semua sudah ada. Jangan lupa barakallahu fikum sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya kita apa? Pencatatan takdir itu ada beberapa apa? Barakallahu fikum beberapa tahapan. Iya. Yang pertama, takdir dicatat ketika roh itu ditiupkan di dalam perut ibu. Iya. Ketika sudah berusia barakallahu fikum 120 hari kandungan itu maka ditiupkan roh. Kemudian ditentukan takdir dari janin tadi, ajalnya, rezekinya, bahagia tidaknya barakallahu fikum. Itu penulisan takdir ya. Barakallahu fikum di awal dari kelahiran atau perjalanan hidup seorang insan. Ada juga nanti apa? Takdir tahunan. Iya, yaitu setiap bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu juga ada pembaharuan lagi penulisan takdir. Begitu juga nanti ada takdir harian, ya, takdir yaumi. Ya, kullu yaumin fi sya'n, kata Allah. Setiap hari itu ada catatan sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Itu semua kalau menurut malaikat seolah-olah ada pembaharuan ya. Setiap tahun ada tambah catatan, setiap hari ada tambah catatan, setiap ada yang lahir ada tambah catatan. Ya itu dari catatannya malaikat. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu semua sudah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Iya. Takdir kelahiran, takdir tahunan, takdir harian itu semua sudah komplit tercatat di dalam lauhul mahfuz. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang berubah dari yang di lauhul mahfuz. Adapun yang seolah-olah mengalami perubahan itu dari pandangan makhluk dalam hal ini seperti malaikat dan juga manusia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Ada lagi? Ya. Iya. Nah. Ketika dia umur 80 dia mau tetap minta tambah di waktu itu katakanlah dirinya dapat miliar, minta tambah itu sampai akhirnya belum 100 tahun dia sudah mendapat 100 miliar. Gak masuk. Malah mempercepat gitu ya. Enggak. itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu akan barakallahu fikum berakhir sesuai dengan ajal seseorang. Iya. Lan tamutanna ahadukum hatta tastawiya rizqahu. Kalian tidak akan mati sampai sempurna takdir rezekinya. Barakallahu fikum. Baik. Jika kalau misal dia sering berdoa kepada Allah agar rezekinya terus ditambah, barakallahu fikum, iya. Itu bukan berarti bahwa berarti mempercepat ajal ini, tidak. Karena memang kalau memang sudah ada takdirnya, ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang seperti itu. Rezekinya sesuai dengan ajalnya. Sehingga tidak benar kalau ada pemahaman, iya, kalau kita sering minta tambah rezeki nanti kecepatan, iya, kuotanya cepat apa? Cepat habis. Hah? Baik, dan susah nyari tempat isi ulangnya, ya. Barakallahu fikum. Enggak seperti itu pemahamannya. Barakallahu fikum. Sehingga rezeki ya memang sudah diatur, disetting oleh Allah Subhanahu wa taala mesti pas dengan jatah umur seseorang. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya, monggo. Iya. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam masalah ini. Ya, dalam kitab Wabilus Sayyib itu penjelasan luar biasa dari beliau. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memang telah mentakdirkan, ya. Anak Adam itu barakallahu fikum memiliki dua musuh. Yang pertama adalah an-nafsu al-ammaratun bisu. Dari dalam anak Adam itu sudah ada yang namanya apa? Jiwa yang selalu mengajak pada kejelekan. Dari diri anak Adam itu sudah ada yang namanya hawa nafsu. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian itu dari internal, adapun dari eksternal Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan setiap anak Adam itu barakallahu fikum memiliki yang namanya apa? Qarin. Iya. Qarin yang selalu mengajak dia pada kejelekan. Barakallahu fikum, yang selalu menghembuskan. Baik, syaitan. Qarin ini barakallahu fikum, ya tadi dia cuma hanya memberikan was-was. Iya. Qarin itu hanya membangkitkan, menstimulasi kejelekan yang ada pada diri seseorang. Iya. Sebenarnya pada diri masing-masing individu itu sudah ada potensi melakukan apa? Kemaksiatan. Jadi iblis enggak maksa seseorang. Iblis hanya memberikan apa? Stimulasi untuk membangkitkan apa? Sisi hitam pada seseorang. Barakallahu fikum. Iya. Ketika dia mungkin sedang gagal, barakallahu fikum, dibisikkan oleh iblis, bisikan-bisikan syaitannya. Iya, ini gara-gara si fulan. Iya, ini gara-gara si Alan, sehingga timbul yang namanya hasad. Barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum timbul yang namanya pengingkaran terhadap takdir, mencela Allah dan yang semisal dengannya. Sebutkan saja semua jenis kemaksiatan yang ada, barakallahu fikum. Iya, iblis andilnya hanya apa? Memberikan was-was. Makanya Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa? Syaitan itu cuma bisanya ngomongin saja, ngasih bisikan. Gitu ya. Makanya dalam surat An-Nas kita diminta, kita meminta kepada Allah dilindungi dari was-was syaitan. Barakallahu fikum. Nah, ya, pada masing-masing individu ada dua hal ini. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, setan yang membangkitkan, menstimulasi hawa nafsu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya juga demikian, Allah meletakkan pada seorang insan nafsun mutmainnah. Iya, barakallahu fikum. Yaitu apa? Jiwa yang selalu mengajak dia pada kebaikan. Barakallahu fikum. Ditambah lagi pada nafsun mutmainnah ini juga barakallahu fikum ada pihak eksternal yang menstimulasi agar nafsu mutmainnah ini yang lebih mendominasi, yaitu dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, keadaan anak Adam tadi, ya tadi, seperti perang, sijal. Iya, kadang sisi baiknya yang menang, kadang sisi buruknya yang menang. Terus seperti itu, silih berganti. Keadaan anak Adam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, monggo, Pak. Iya. Dalam istilah syariatnya ya, dayus. Bagaimana sebaiknya dibiarkan atau dilepaskan? Yang tepat. Nah, ini ya agak melenceng dari pembahasan, walaupun tadi ada kaitannya dengan kisah yang saya sebutkan, ya. Kisah Abu Jahm barakallahu fikum yang melepaskan budak dan memberikan toleransi pada istrinya yang selingkuh atau berzina barakallahu fikum. Terus kalau sikap secara syar'i bagaimana barakallahu fikum dalam meninjau atau menyikapi kasus seperti ini, ada dua. Yang pertama pandangan qadariyah kauniyah, yang kedua pandangan syariah. Barakallahu fikum ya. Naam, secara pandangan kauniyah qadariyah kita katakan memang itu tidak luput dari takdir Allah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Naam, memang itu semua terjadi dengan takdir Allah. Namun ingat, kita juga harus memandang masalah ini dengan sikap syariah. Apa sikap syariahnya? Hah? Rajam. Iya kan? Barakallahu fikum. Ketika ada seorang barakallahu fikum laki-laki berzina atau perempuan berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, iya, barakallahu fikum, maka apa? Hukumnya adalah rajam. Iya. Ayat rajam memang secara tulisan sudah dimansuh, tapi hukumnya masih berlaku. Barakallahu fikum, iya. Nggak ada di dalam Al-Quran ayat rajam, karena memang sudah di apa? Dimansuh tulisannya, tapi hukumnya masih berlaku. Barakallahu fikum. Tayyib. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Ya, barakallahu fikum. Seseorang laki-laki atau perempuan ketika dia berzina, maka farjumuhuma. Dirajam. Itu sikap secara syar'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Termasuk juga sikap secara syar'i barakallahu fikum. Iya. Seorang suami barakallahu fikum memberikan proteksi kepada istrinya. Misal dia telah mencurigai pada istrinya ini kayaknya ada hubungan gelap, ya tidak dia biarkan. Wah, memang takdirnya ya terjadi, kalau enggak ya enggak. Iya, barakallahu fikum. Dia tetap memberikan yang namanya apa? Proteksi, berusaha membuat istrinya jauh dari perbuatan keji tadi. Barakallahu fikum. Baik. Iya, mungkin barakallahu fikum nomornya diganti, atau barakallahu fikum tempat tinggalnya dipindah barakallahu fikum. Sehingga dalam melihat masalah ini memang ada yang pertama sikap kita secara kauni, qadari, ada juga sikap kita secara syar'i. Dua-dua ini harus jalan biar balance, seimbang barakallahu fikum. Kalau salah satunya yang lebih mendominasi, maka akan muncul ketimpangan dan penyimpangan. Ingat ya? Baik. Dan itu memang yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kita dalam menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada tinjauan takdir, ada tinjauan syar'i. Barakallahu fikum. Seperti juga masalah pepecahan umat. Kan itu sudah takdir ya. Rasul mengatakan iftarakatin Yahudi itu berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani jadi 72, Islam jadi 73. Ya sudah takdir Ustaz. Ngapain kok sibuk-sibuk memperingatkan umat. Ya, memang sudah terjadi. Nggak akan mungkin lah Ustaz membuat manusia ini bersatu semuanya. Ya, ya sudah, biarkan saja berantem-berantem. Barakallahu fikum. Itu juga tindakan yang salah. Barakallahu fikum. Rasul sendiri di dalam hadis yang sama beliau mengatakan, barakallahu fikum tayyib illa wahidah, yaitu apa? Ma huwa alaihi ana wa ashabi. Iya, kecuali satu, dia adalah aku yang para sahabatku ada di atasnya. Maksudnya apa? Beliau menganjurkan kita untuk ikut yang satu tadi. Iya, ada upaya syar'i, ada upaya qadari. Ada tinjauan syar'i, ada tinjauan qadari. Nah, ketika kita mendapati perpecahan yang terjadi di kalangan umat, kita katakan, ya bang, itu sudah takdirnya. Tapi apakah dari peristiwa tadi kita diam saja? Ya sudahlah, nunggu dapat wangsit kita kemana ngikutnya. Barakallahu fikum, maka di situ kita mengikuti. Tidak. Kita tetap belajar, mencari, mengkaji mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Mas Ebrie. Fadhal. Tawakal itu barakallahu fikum sebelum terjadi. Iya. Artinya yang sebutkan dalam urutan hadis, ihrif ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz wasta'in billah. Iya, semangat dalam melakukan amalan, jangan malas, kemudian setelah itu minta tolong kepada Allah, tawakal. Iya. Kerjakan segala daya dan upaya yang kita mampu, barakallahu fikum, sudah semuanya. Kemudian setelah itu kita tawakal. Gitu ya. Berhasil dan tidaknya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Adapun takdir, ya tadi hasilnya. Oh, ternyata berhasil. Ya, itu berarti takdirnya Allah memang berhasil. Ternyata gagal. Oh, berarti memang takdirnya Allah kita gagal. Barakallahu fikum. Baik. Maka ya tadi sikap kita ketika sudah terjadi, barakallahu fikum, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Kita menyandarkannya kepada takdir. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga dalam memahami masalah ini barakallahu fikum, kita tidak bisa memahaminya dengan pemahaman matematis. Gitu ya. Misal kita ada peluang mendapatkan uang 5 miliar dengan cara yang batil, ya. Apakah dari situ ketika kita tinggalkan, tidak kita ambil peluang tadi, maka kita akan mendapat peluang yang sama 5 miliar. Iya. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, tidak matematis seperti itu. Barakallahu fikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jelas barakallahu fikum mengatakan atau barakallahu fikum menganjurkan kepada hamba-hambanya ketika kemaksiatan itu ditinggalkan, maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terkadang dalam bentuk yang barakallahu fikum zahir nampak, terkadang dalam bentuk yang batin. gitu ya, sehingga tidak bisa dinilai dengan nominal gantinya barakallahu fikum. Terkadang lebih mungkin nilainya dari nominal tadi, tapi kita tidak merasakan ya, dalam bentuk keberkahan dalam keluarga, rumah tangga ya, anak-anaknya semuanya jadi orang yang baik-baik, itu kan lebih dari 5 miliar ya. Daripada seseorang yang misal dengan korupsi 5 miliar yang membesarkan itu anak keturunannya, berikutnya anaknya jadi nakal-nakal. Iya, sama juga kayak bapaknya jadi koruptor, barakallahu fikum. Baik, tidak berkah dari sisi hartanya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Nah. Iya, semuanya. Misal ada orang barakallahu fikum dia korupsi 5 miliar ya, dan sudah terjadi, ya memang itu termasuk catatan takdirnya, tapi dari sisi yang buruk ya barakallahu, catatan yang jelek sudah ada. Iya. Ya tadi dalam pandangan yang saya sebutkan tadi, ya dalam secara kauni, secara qadari, ya memang itu, kita tidak bisa menafikan memang itu berasal dari Allah ketika itu memang benar-benar terjadi barakallahu fikum. Tapi kita juga harus melihat dari sisi apa pandangan secara syar'i. Iya, sebagaimana masyiahnya Allah itu ada masyiah yang kauni, ada juga masyiah yang syar'i. Jadi jangan dicampur aduk. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau secara syar'inya ya tadi, kalau dia dapatkan dari korupsi, ya kita apa? Kita celah. Gitu ya. Kita peringatkan barakallahu fikum. Baik. Dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ikhwan ya, barakallahu fikum. Gak bisa dia mengatakan, oh, ini kan memang sudah takdirnya saya korupsi 5 miliar, barakallahu fikum. Ya jadi jangan menghukum saya. Baik, tetap dihukum. Kita katakan hukuman itu juga takdir. Ini ya, barakallahu. Sebagaimana sing saya yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi ada orang yang mencuri, barakallahu fikum. Kemudian mencurinya tadi lebih dari 1/4 dinar. Kemudian ketika dia mau dipotong tangannya, barakallahu fikum. Dia beralasan dengan takdir. Ini sudah takdir. Kok kamu memotong tangan saya? Saya potong tangan kamu juga takdir. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga harus benar. Dalam melihat ada pandangan secara syar'i, ada pandangan secara qadari. Barakallahu fikum. Ya, pandangan secara qadari, secara kauni, itu tidak bisa meniadakan pandangan secara syar'i. Ada orang yang berzina, barakallahu fikum. Ya terjadi, ya kita dia berkata, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya memang. Tapi Allah juga memberikan ketetapan secara syar'i orang yang berzina di hukum rajam. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Iya. Hah? Takdir dengan nasib. Iya. Hampir sama. Kalau takdir itu bahasa Arabnya, nasib ya bahasa Indonesianya. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusih. Allah tidak akan merubah. Baik, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nasib sebuah kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Barakallahu fikum. Itu dalam bahasa Indonesianya. Baik. Maknanya seperti apa ayat ini? Ya tadi yang kita sebutkan. Artinya ayat ini sebenarnya dari sisi apa? Pandangan syar'inya. Iya. Kita itu kalau ingin mendapatkan kebaikan harus berbuat. Ingin mendapatkan kesuksesan, ingin jauh lebih baik, ya harus beramal. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum merancang dunia ini dengan hukum sebab akibat. Iya. Barakallahu fikum. Seorang akan kenyang dengan makan. Seorang akan punya keturunan dengan menikah. Itu hukum yang barakallahu fikum berlangsung di alam semesta ini. Baik. Walaupun dalam beberapa keadaan Allah Subhanahu wa taala membalik atau membuat hukum sebab akibat tadi tidak berlaku. Untuk menunjukkan kepada manusia, jangan terlalu bersandaran 100% secara total kepada sebab. Tetap harus ada keterkaitan kepada Allah. Contoh, seperti pada kasus Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api. Hukum sebab akibatnya apa? Beliau akan terbakar, gosong. Tapi Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya kan? Hukum sebab akibat yang normal tidak berlaku pada Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Dan cukup banyak beberapa kondisi barakallahu fikum hukum sebab akibat tadi apa? Tidak berlaku dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Hikmahnya apa? Ya tadi, agar anak manusia itu sadar, jangan terlalu pede dengan sebab. Iya. Dia sudah merancang, barakallahu. Dia seorang, misal seorang arsitek sudah merancang semuanya, mengkalkulasi barakallahu fikum. Iya. Dan dia sudah piawai, dia mengatakan tidak akan mungkin meleset. Mesti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu proyek selesai. Barakallahu fikum. Dia terlalu pede dengan sebab perhitungan dia, pegawainya barakallahu fikum. Iya. Cukup banyak kasus dan keadaan yang ada barakallahu fikum. Yang membuktikan ternyata apa? Perhitungan itu meleset. Ya, seperti cuaca yang seperti ini. Iya, barakallahu fikum. Sehingga molor proyek-proyek yang ada. Itu untuk menyadarkan kepada anak Adam, manusia, ya, tetap harus ada koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada sebab barakallahu fikum tayyib itu tidak secara total. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Enggak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.